Kau jaga pasar bumi, nung ada ratu pangirun, arti putih widadari. Carungkungan putri tujuh, badan di asuku dewa-dewa. Arti jadi kinasikan bayam, anun nyali yara. Hilang rasa tina badan, seribu duka bidang dundang. Depan kita Nyai Sukma, ning kita Bayu Rarang, Bayu Herang, Bayu Satergas, ning Herang Deang Adel Muning, Bayu Bayu Rarang, Bayu Herang, Bayu Satergas, ning Herang Deang Adel Muning, Bayu Tiberang ado deangan, tiberting asanung ngimpi. Nak setunduk asa, bingung pikir mui asa ngimpi. Katari pura tu panggil Nyai, katu panggil tunga datang lang buana Nyai. Lang buana, ya aing katu panggil tunga datang lang buana. Ada kelakuan hanya air lang buana.